Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى والأقرب إن شاء الله أنه إن كان النهي حق أنه إن كان النهي عنه لحق الله أنه إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضاء المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين حيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرضى به فله الفسخ. Sekarang hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang muamalah-muamalah yang mardudah. Dalam arti apa yang mardudah? Yang batilah. Dan muamalah-muamalah yang dikatakan kebatilannya itu tergantung kerelaan atau tidak relanya salah satu pihak. Jadi seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Di sini ada dua muamalah, ya. Kita sudah keluar dari perkara ibadah. Di sini ada dua muamalah. Muamalah yang pertama dikatakan jikalau tidak dilaksanakan dengan benar, dengan aturannya, dengan ajarannya, secara otomatis muamalah ini batilah. Dan ini apabila berkaitan 100% hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muamalah yang kedua dilaksanakan tidak sesuai dengan aturannya juga. Akan tetapi kebatilannya, dikatakan bahwa muamalah ini batilah yang kedua apabila salah satu pihak atau pihak yang kedua itu tidak setuju. Jadi yang pertama batil secara mutlak, yang kedua batil apabila tidak ada persetujuan. Nah, tolong malam ini penuh konsentrasi ya, dan ini bagian yang terakhir tentunya. bagian yang terakhir dari syarh hadis yang kelima, dan sepenuhnya pertemuan ini tentang muamalah. Contohnya apa ya Imam? Contoh yang pertama itu, contoh yang pertama dikatakan nikahu man yahrumu nikahuhu imma li'aynihi aw liljam' aw lifawat syartin la yasqutu bittaradhi. Pernikahan yang diharamkan, pernikahan yang diharamkan. Seperti apa pernikahan yang diharamkan? Seorang laki-laki menikahi muhrimnya sendiri atau mahramnya sendiri, ya, menikahi mahramnya sendiri dari kalangan wanita. Siapa dikatakan mahramnya itu? Misalnya bibinya, ya, atau rabibahnya. Rabibah itu apa? Anak tirinya, ya, yang sudah ia gauli, yang ibunya sudah ia gauli, ibunya sudah ia gauli. Maka anak si janda itu, yang perempuan, tidak ada seorang menikah dengan janda yang memiliki anak perempuan. Nah, si laki-laki ini sudah menggauli si janda itu, maka anak perempuan si janda itu rabibahnya dikatakan. Anak tirinya, betul ya? Nah, itu jatuhnya haram untuk dinikahi selama-lamanya. Apabila ia sudah menggauli ibunya, seperti itu. Atau dikatakan juga al-jam'u bainal ukhtain. Dia menikahi seorang wanita, kemudian beberapa hari selanjutnya atau beberapa bulan atau beberapa tahun menikahi saudarinya, iparnya itu dikatakan. Itu pernikahan yang batil. Atau nikahul mu'tadda. Al-mu'tadda, yang sedang memegang iddah. Nah, ini penting ya. Ini penting. Penting. Si perempuan itu mau dikatakan apa? Cerai atau khulu', atau suaminya meninggal dunia, maka ada kewajiban untuk memegang iddah. Dalam arti apa memegang iddah? Haram baginya untuk menikah di masa iddahnya. Jikalau cerai, iddahnya 3 kali quru, mau dikatakan 3 kali haid atau 3 kali suci, dengan 2 pendapat. Khulu', iddahnya bisa 1 kali haid dan juga bisa 3 kali haid, tetapi pendapat yang rajih, yang terkuat, yang mengatakan bahwa iddah khulu' itu hanya 1 kali haid. Wallahu ta'ala a'lam, dan di sini ada dalilnya tentunya. Nikah iddah karena suaminya meninggal dunia berapa? 4 bulan 10 hari. Kemudian dikatakan, apa iddah-iddah ini? Gak sesuai dengan zaman sekarang iddah-iddah ini. Kebelet tamu nikah. Dia nikah, hukumnya haram. Batil, batil, batil. Pernikahannya batil. Kumpulnya bersama laki-laki itu haram hukumnya. Jangan digampangkan, jangan diremehkan. Dan ini perkara yang tidak ada tawar-menawar lagi, kata al-imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Ini termasuk dari muamalah yang batilah, yang dibatalkan oleh syariat. Dan tidak ada untuk dikatakan Tidak apa-apa kalau si wanita itu setuju atau si laki-laki itu setuju. Mau si laki-laki itu setuju, si wanita itu setuju. Tidak bisa. Intinya haram untuk dilaksanakan. Jelas ya? Dan juga contoh yang kedua dari muamalah yang batilah ini, ya ini. Termasuk dari hadis yang kita kaji. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dari segi muamalah, dari segi pernikahan itu contohnya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Contohnya dari segi muamalah atau pernikahan seperti yang kita jelaskan. Jelas ya? Jual beli. Tentang jual beli, contoh dari muamalah jual beli. Seperti apa? Seperti uqudur riba. Akad muamalah riba. Itu tidak memindahkan kepemilikan uang atau kepemilikan harta. Si fulan, si A dengan si B bermuamalah dengan muamalah riba, dengan akad riba. Apa yang salah satunya dapatkan atau apa yang kedua-duanya dapatkan, itu hukumnya haram. Tidak boleh untuk ia miliki. Jikalau ia memegangnya, memasukkan harta itu ke dalam pemilikannya, maka dengan cara yang batil. Dan kehidupannya tidak akan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti tentunya ada dampak yang negatif dari segi ibadah-ibadah yang lain. Seperti sholatnya, seperti doanya, dan lain sebagainya. Susah untuk ikhlas, susah untuk khusyuk. Dan di sini akan mendatangkan faktor-faktor yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak menerima ibadah-ibadahnya tersebut. Ibadah-ibadah orang itu yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara riba. Wallahu ta'ala alam ya, apakah sudah kita sampaikan tentang perkara menabung di bank konvensional atau di bank riba itu hukumnya haram. Sekedar membuka rekening dibolehkan oleh para ulama, tetapi tanpa mengendapkan uang. Sekedar membuka rekening tanpa mengendapkan uang, mungkin dikatakan ya supaya rekeningnya itu aktif, jangan sampai kurang dari 50 ribu atau jangan sampai kurang dari 100 ribu, silahkan. Dan di situ ada fatwa-fatwanya dari para ulama. Tetapi untuk ya tabung uangnya itu dikatakan seperti itu di bank konvensional, itu hukumnya haram. Dan dikatakan bahwa ketika ia menabung di bank konvensional, ia sekarang sedang bermuamalah dengan muamalah riba, akad riba antara si nasabah sama si bank itu. Mau sampai kapan? Jadi dosanya itu mengalir terus. Bukan pahalanya yang mengalir, dosanya mengalir terus. Karena uangnya itu ada di bank konvensional, di bank riba itu. Dengan sengaja. Hadirin yang dirahmati Allah. Banyak orang-orang yang tajir, orang-orang yang kaya raya, yang bisnismen, yang saya kenal, yang hartanya luar biasa. Tidak ada uang yang mereka tabung di bank konvensional itu. Mereka menabung di bank-bank syariat sesuai dengan zahir akadnya. Akad antara nasabah sama si bank syariat itu dikatakan apa? Mudharabah. Dikatakan mudharabah. Tentunya ditanya kepada pihak bank, diinvestasikan di bidang apa saja, nanti akan dijelaskan. Dan akadnya akad mudharabah. Kemudian jangan dikatakan bahwa sama saja apa yang didapatkan dari bank konvensional dan juga dari bank syariat sama saja, di sini dapat berapa persen, 10%, 20%, dan di situ juga dapat 10%, 20%, sama. Siapa yang bilang sama saja? Mungkin dari segi nilai, dari segi jumlah, iya. Dari segi persentasenya. Tetapi dari segi muamalahnya beda. Yang ini muamalah yang halal, mudharabah. Sedangkan yang ini muamalah yang haram, muamalah riba. Karena hakikatnya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Hakikatnya si nasabah itu meminjamkan uang ke bank konvensional. meminjamkan itu hakikatnya. Kemudian diputarkan uang itu. Setelah itu ada faedah, ada hasil yang si nasabah dapatkan. Dan kaidahnya menjelaskan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Yang mau catat-catat, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Hutang piutang yang mendatangkan manfaah, yang mendatangkan uang lebih, maka itu hukumnya riba. Jelas ya, itu singkatnya seperti itu. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang namanya akad riba termasuk dari akad yang mardud, termasuk dari akad yang batil, termasuk dari muamalah yang batilah. Dan secara langsung masuk di hadis ini yang kita jelaskan, hadis yang kelima. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam dikatakan pada suatu hari Rasulullah mendapatkan tamr korma, dan Rasulullah berkata bahwa korma ini bukan korma kita, bukan korma ahli Madinah, beda ini. Orang yang mendatangkan atau orang yang memberi kurma tersebut kepada Rasulullah, ia berkata, iya betul ya Rasulullah. Jadi kurma ini bukan kurma kita, dan saya membeli kurma ini satu sa', kurma ini satu sa', itu sa' ukuran takaran ahli Madinah ya. Ukuran atau takaran ahli Madinah. Taruhlah misalnya 1 kilo. Taruhlah misalnya 1 kilo. Ya ya Rasulullah, saya membeli kurma ini 1 kilo dengan kurma kita 2 kilo. Dikatakan mungkin ini yang lebih baik. Intinya saya membeli kurma ini 1 kilo ya. Dengan kurma kita berapa? 2 kilo. Jadi sa' bi sa'in. Sa' bi sa'in. Kemudian Rasulullah berkata apa? Hadza riba. Ini akad yang riba. Faruddu. Kembalikan. Kembalikan. Jadi harus dipisahkan, harus dibatalkan. Tsumma bi'u tamrana washtaru lana min hadza. Dijual aja antum punya 1 kilo ini antum jual. Kan dapat fulus, dapat uang. Dengan uang itu antum beli kurma yang antum inginkan itu. Mau dapatnya 1 kilo, 1 kilo setengah, 2 kilo, 3 kilo, terserah. Yang penting membelinya dengan uang. Karena yang namanya tamr atau yang namanya korma termasuk dari jenis riba atau barang riba. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di salah satu hadisnya seperti emas juga. Seperti emas, beli emas dengan emas. Beli emas dengan emas. Dengan dua syarat. Tidak boleh ada yang lebih timbangannya. Kemudian dikatakan cash. Jikalau tidak seperti itu, jatuhnya riba. Tapi kan emas anak kan nih yang berapa karat nih? 60 karat. Oh, ada 60 karat. Hah? 24 atau 18. Sedangkan ini cuma berapa gitu. Timbangannya harus sama. Timbangannya harus sama. Karena apa? Karena yang namanya emas termasuk dari barang riba. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila dijual belikan tidak sesuai dengan dua syaratnya itu. Jelas ya? Naam. Jadi solusinya apa? Solusinya antum jual dulu antum punya emas itu. Mau diganti, katanya udah ketinggalan zaman. Nah, modelnya udah ketinggalan zaman. Mau diganti dengan model yang baru. Silahkan, dijual dulu. Kemudian, dengan uangnya dibelikan emas yang baru. Tapi untuk langsung, kemudian dengan timbangan yang berbeda, salah satunya ada yang lebih, dan yang kedua ada yang kurang, maka itu riba yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang kedua contohnya. Yang ketiga, contoh dari muamalah yang batilah dari jual beli yang batilah adalah bai'ul khamri wal maitati wal khinziri wal asnami wal kalb. Jual beli khamr itu sudah jelas-jelasan haram hukumnya. Dan apa yang ia miliki, si penjual itu memiliki uang dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, tidak diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jual beli bangkai, ada bangkai dijual, atau dikatakan khinzir, daging babi, atau al-asnam, patung. Ini patungnya bagus kayaknya ya. Kalau ditaruh di rumah, pajangan, iya pajangan buat setan. Patung dibilang pajangan. Haram hukumnya. Kemudian juga al-kalb, anjing. Ini anjing lucu dibeli aja. Itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau seperti anjing ya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abu Juhaifah dan juga hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an samanil kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang harga, dikatakan seperti itu, harga anjing dalam arti jual beli anjingnya. Jadi muamalahnya itu sudah batil. Bai'nya bai' yang batil, jual beli yang batil. Solusinya gimana? Dikembalikan itu barang. Jelas? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Bagian yang kedua muamalah yang kebatilannya itu tergantung pada kerelaan atau ketidakrelaan salah satu pihak. Dasarnya dikatakan tidak apa-apa. Kemudian apabila itu tidak setuju, ya, atau dikatakan dasarnya tidak boleh, ya, dasarnya tidak boleh. Apabila ia setuju tidak apa-apa. Jikalau tidak setuju harus dibatalkan. Seperti apa contohnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Contohnya adalah menikahkan janda. Si wali ingin menikahkan putrinya. Atau bisa juga keponakannya, atau jikalau ayahnya sudah tidak ada. Keponakannya yang janda itu. Ah, di sini si wali itu harus meminta persetujuan yang jelas dari si janda itu mau atau tidak. Jikalau tidak mau tidak boleh dipaksa. Jadi kadang-kadang kalau yang gadis ada yang ngelamar, ketawa-ketawa dia senyum. Nah, siapa dong senyum? Kalau yang gadis itu senyum. Dan dikatakan atau dia diam. As-sukutu alamatur ridha. Diamnya dia atau senyumnya dia, itu dalil, itu bukti bahwa dia itu rela, ridha, mau, suka untuk dia dinikahi oleh fulan bin fulan itu. Tapi kalau si janda harus ada persetujuan yang jelas. Mau gak nikah sama si fulan itu? Mau bilang mau, enggak bilang enggak. Enggak usah pakai diam-diam segala. Nah, soalnya udah ma'ruf jalannya itu. Jalurnya sudah jelas. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan hadis Khansa binti Hizam radhiyallahu taala anha, yang dimana beliau adalah seorang janda yang dinikahkan oleh walinya dengan cara paksa. Kemudian Khansa ini ngelapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama bahwa Rasulullah langsung memisahkan dan membatalkan pernikahan itu berhak karena beliau sebagai hakim, ya. Jadi di sini apa? Jikalau itu sudah terjadi ya, dengan cara paksa si janda itu dinikahkan dengan fulan bin fulan. Sudah terjadi. Terus si wali bilang besokannya udah beberapa hari kemudian, berapa bulan kemudian dia lihat anaknya tuh nangis-nangis yang si janda itu kesian, ah. Kemudian ia berkata apa? Pernikahan itu aku batalkan. Gak bisa. Aku batalkan dari mana? Sudah sah, sudah jadi. Jikalau ada yang ingin membatalkannya, si hakim, hakim setempat, ia berhak untuk memisahkan. Atau si suami itu yang menceraikan. Atau si istri itu menggugat khulu'. Dikatakan gugat cerai. Nanti sebabnya apa? Si hakim bertanya, sebabnya apa? Kok tiba-tiba mau khulu'? Karena saya ini janda, kemudian dinikahkan dengan cara paksa. Oh ya sudah berhak, karena ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada lagi riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam memberikan khiyar. Apa khiyar? Jadi terserah si wanita ini. Sekarang ya sudah, kamu sudah melapor ya ke saya dan saya sebagai hakim setempat. Sekarang mau apa? Mau dipisahkan atau mau lanjut? Dikasih khiyar dulu, dikasih pilihan dulu. Jikalau pilihannya, karena kadang-kadang tergesa-gesa dia, yang namanya si wanita ini terburu-buru. Jikalau si wanita itu sudah mantap, memang tidak mau hidup sama si laki-laki itu, memang sudah tidak cocok, atau memang dari asalnya, dari awalnya tidak cocok, maka berhak bagi hakim setempat untuk memisahkan. Jadi ini muamalah apa? Muamalah dikatakan yang batilah, tetapi kebatilannya itu tergantung dengan ketidakrelaan dari satu pihak. Ya, dikatakan seperti itu. Tapi kalau muamalah-muamalah yang sebelumnya yang kita jelaskan tentang apa? Tentang akad riba. Oh, kedua-duanya setuju. Tidak bisa kedua-duanya setuju. Akadnya batil. Jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli patung. Oh, kedua-duanya setuju. Yang pembeli setuju, yang penjual setuju. Tidak ada yang namanya setuju. Muamalah batil. Menikahi wanita yang mahramnya. Kita katakan ini pernikahan yang batil. Pernikahan yang batil. Oh, kedua-duanya setuju. Tidak ada kedua-duanya setuju. Nah, di perkara ini bisa dikatakan setuju atau tidak setuju. Jelas ya? Nah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini saya ringkas semua. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, contoh yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala adalah tasarruful marid fi malihi kullih, hal yaqa'u batilan min aslihi am yaqifu tasarrufuhu fi thulutsaini ala ijazatil waratsah. Naam. Orang yang sakit ya, sakit dan sakitnya ini parah sampai-sampai dikatakan ya si manusia itu, si dokter atau keluarganya mengatakan bahwa kayaknya nih gak panjang lagi umurnya nih. Karena udah parah, sudah parah. Jadi tanda-tanda kematian itu sudah ada, dikatakan seperti itu ya. Kemudian dia ini memiliki harta. Yang sakit ini memiliki harta. Pada saat sakitnya itu, yang parah itu, ia keluarkan hartanya sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Enggak marah itu ahli waris. dibunuh yang ada antar. Atau mungkin dikasih nyawa lagi supaya enggak mati. Pertanyaannya di sini, apakah sedekah atau infak si sakit itu, orang yang sakit itu, ya, sahihah atau batilah? Itu dari segi agama, sahihah atau batilah? Antum mengetahui kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kan? Betul enggak? Ketika Rasulullah berkata apa? Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak wahai Sa'ad. Jadi waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas di Makkah, ya. Beliau termasuk dari Al-Muhajirin. Termasuk dari Al-Muhajirin. Dan ketika beliau ke Makkah, enggak taunya kena penyakit dan sakitnya lumayan parah pada saat itu. Dan dikatakan bahwa pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki seorang putri. Sedangkan hartanya melimpah ruah. Ya Rasulullah, Anda mengetahui keadaan aku sekarang ini. Bagaimana kalau aku keluarkan, aku infakkan hartaku ini di jalan Allah 2/3. Jangan, kata Rasulullah. Ya sudah ya Rasulullah, setengah. Setengahnya, jangan. 1/3 ya Rasulullah. Setuju di sini Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah berkata apa? 1/3 dan 1/3 itu banyak. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Al-ulama menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit dan sakitnya itu sakit parah, ya, harta yang ia miliki mulai masuk, bukan masuk ya, mulai masuk atau mau masuk ke dalam kepemilikan ahli waris. Ini jadi kayak orang yang berjalan gitu, mau masuk ke pintu ya, mau masuk ke pintu, ini hartanya ya, mau masuk ke pintu, mau masuk ke dalam kepemilikan ahli waris, tiba-tiba ditarik lagi. Jangan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya dan cukup, dalam arti itu lebih baik daripada mereka meminta kesana kesini. Tinggalkan untuk mereka itu harta. Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dengan riwayat yang lain. Di dalam hadis itu tentunya Rasulullah berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan untuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tentunya doanya Rasulullah ini mustajab, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sembuh. Setelah itu berapa anak yang ia miliki? 12. Waktu itu cuma satu, putri lagi. Setelah itu sembuh, dapat 12 keturunan. Berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu enak orang yang hidup di zaman Rasulullah itu. Tapi orang-orang Syiah itu yang tidak memahami, malah dilaknat sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Yang mereka telah mendapatkan berkah dari Rasulullah, tentunya berkah Rasulullah itu asalnya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam arti merasakan ketentraman, kedamaian hidup, kesejahteraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semua tidak dirasakan oleh orang-orang Syiah tentunya, dan mereka di sini berani-beraninya mengkafirkan dan melaknat beberapa sahabat Rasulullah ridwanullah taala alaihim ajmain. Dan di sini hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan yang demikian. Jadi bagaimana? Si orang itu mengeluarkan semua hartanya dari kepemilikannya, ya. Dari kepemilikannya dalam keadaan apa? Sakit yang parah. Tayyib. Kemudian meninggal dunia. Tunggu dulu. Yang 2/3 tarik lagi untuk ahli waris. Tinggal 1/3-nya, setuju atau tidak? atas dasar persetujuan ahli waris. Jelas? Di sini juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Dikatakan bahwa anna rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu 'inda mautihi la mala lahu ghairuhum fad'a bihim fajazza'ahum thalathata ajza' fa'taqa ithnain wa araqa arba'a wa qala lahu qawlan shadida. Di zaman Rasulullah ini terjadi, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini dijelaskan apa? Ada seorang laki-laki yang memiliki 6 hamba sahaya. Hartanya hanya itu, 6 hamba sahaya. Kemudian ketika ia sakit parah, 6 hamba sahaya itu semua dilepaskan. Kalian semua merdeka. Waktu sehat enggak dilepaskan, enggak dimerdekakan waktu sehat. Pas sakit dimerdekakan semua. Ngomel ahli warisnya. Udah enggak punya harta, cuman hamba sahaya, dilepasin lagi semua. Mau hidup dengan apa kita ini? Dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menarik kembali, ya, menarik kembali 4 dari hamba sahaya itu, 4 dari hamba sahaya itu dimasukkan ke dalam kepemilikannya. Kepemilikan orang ini masih sakit, belum meninggal dunia. Orang ini masih sakit, dikembalikan lagi ke dalam kepemilikannya. Ini punya antum. Jatuhnya nanti kalau antum meninggal dunia, harta waris. Tentang 2 ini terserah. Sepertiga. Tentang 2 ini terserah. Mau dikeluarkan silahkan. Dan itu juga sudah mentok, sudah cukup banyak. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata-kata, atau dikatakan Rasulullah menasihati orang itu dengan cara yang keras. Wa qala lahu qawlan syadidan. Dengan cara yang keras apa? Maksudnya apa dengan cara yang keras? Maksudnya ini perkara jangan sampai terjadi. Karena jikalau terjadi, antum mengeluarkan semua harta antum dalam keadaan seperti ini, dikeluarkan semua di jalan Allah, dikatakan sadaqah, dikatakan infak, ini muamalah yang batilah. Muamalah yang batilah. Sedangkan yang sepertiganya itu boleh antum laksanakan. Dan juga di sini tentunya ada kaitannya dengan izin ahli warisnya apabila yang ia keluarkan itu lebih dari sepertiga harta. Jelas insyaAllah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala juga menyontohkan dengan bai'ul mudallis wa nahwihi kal musarrah. Jadi jual beli yang mengandung penipuan. Ada seorang menipu seorang. Si A menipu si B dalam jual belinya. Kemudian si B ini tahu bahwa ia ditipu. Sekarang tergantung dengan persetujuan si B. Antum setuju dengan jual beli itu, antum sekarang ditipu. Antum rugi, antum mazlum, antum dizalimi, ya apa? Setuju atau tidak setuju? Kalau ia mengatakan ia setuju, maka sah untuk harta itu masuk ke dalam kepemilikannya. Jikalau ia tidak setuju, maka harus dibatalkan. Jadi jangan si penjual itu mengatakan apa? Tapi kan Anda seperti ini dan seperti tidak. Dikatakan apa? Si pembeli, ya, si pembeli mengetahui bahwa ia ditipu dari barangnya itu, dari barang yang ia beli itu. Jadi contohkan seperti apa hadirin yang dirahmati Allah. Di sini ada hadisnya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan. Dicontohkan tentang bai'ul musarra. Apa itu bai'ul musarra? Menjual kambing atau menjual onta yang apa namanya betina tentunya, yang tidak diperah susunya, sengaja diikat supaya kantong susunya itu banyak. Jadi kelihatan kan, oh masya Allah, kambing ini susunya banyak ini. padahal sama si penjual itu sebelumnya diikat, ditahan, tidak diperah. Dan juga ada caranya. Kemudian ada seorang yang membeli kambing itu. Setelah ia perah susunya yang keluar sedikit. Kok bisa membengkak kantong itu, angin semua dalamnya itu. Nah, dia tahu di sini bahwa dia ditipu. Terserah dia. Terserah si pembeli. Setuju, ambil kambing itu, tawakal Allah. Gak usah dibalikin lagi. Atau tidak setuju, dibatalkan. Nanti dibatalkannya gimana? Dikembalikan kambing tersebut. Ini penjelasan semua dari Rasulullah. Karena waktu saya singkat. Dikembalikan kambing tersebut. Plus satu sa' kurma. Satu sa' kurma. Karena apa? Karena ia sudah mengambil susunya. Sudah mengambil susu si kambing itu. Sudah merah si kambing itu. Tapi berhak untuk mengembalikan harta yang ia beli atau kambing yang ia beli. Jadi bisa kita kiaskan ya. Bisa kita mutlakkan. Bisa kita lebarkan perkara ini dengan perkara-perkara yang lain. Atau dengan jual beli yang lain. Yang di dalamnya itu ada unsur penipuan. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Tetapi apabila orang yang ditipu atau orang yang dizalimi itu ia setuju, ia rela, maka dikatakan jual belinya itu bisa disahkan. Yang terakhir, yang terakhir yang dicontohkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, yaitu tentang talak atau perceraian yang dilarang. Dan perceraian yang dilarang itu, perceraian yang dilarang adalah apabila sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tetapi di sini hadirin yang dirahmati Allah, apakah perceraian itu perceraian yang sahih, yang benar, atau perceraian yang batil? Al-jumhur ahli sunnah wal jamaah dari empat madhab, al-imam Abu Hanifa, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, dan juga al-imam Ahmad, mereka mengatakan itu perceraian yang jatuh intinya. Dalam arti apa? Si suami memiliki sisa dua dari perceraian yang bisa ia laksanakan. Jadi kan dasarnya tiga kan? Dasarnya tiga. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, orang itu diperintahkan, ini kalau terjadi di antara keluarga ya, dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ya sudah, jatuh. Cerai. Talak. Dan kamu masih ada kesempatan hanya sisa dua kali. Kemudian diperintahkan untuk ia mengembalikan istrinya untuk rujuk. Diperintahkan untuk rujuk. Loh, terserah, saya tidak bisa, terserah. Jikalau Anda menceraikan istri dalam keadaan bersih, terserah. Mau rujuk atau tidak rujuk, tapi dalam keadaan haid harus rujuk. Dan ini perintah Rasulullah terhadap siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk mengembalikan istrinya. Kemudian ditunggu sampai ia bersih. Terserah nanti. Mau diceraikan lagi, terserah. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ini perkara khilafiyah tentunya. Ini perkara khilafiyah. Dan tidak ada yang namanya hukum fikih tidak ada khilafnya. Tidak ada hukum fikih, terus tidak ada khilafnya. Dalam arti khilaf apa di sini? Beda pendapat. Bukan khilaf seperti yang kita ketahui, emosi, betul enggak? Dikatakan, oh maaf, tadi saya hilaf. Kan dibilang kayak gitu kan? Loh, kenapa kok antum tiba-tiba mencaci maki ana? Ana salah apa sama antum? Afwan, tadi ana hilaf. Oh, ana beda pendapat. Jadi khilaf yang dimaksud di sini adalah beda pendapat, ya. Di apa namanya? Digunakan bahasa Arab itu dengan jadi pada tempatnya, taruh pada tempatnya. Nah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau yang mengatakan bahwa, dan di sini juga ada pengikutnya yang mengatakan bahwa itu adalah perceraian yang tidak sah. Nah, jikalau itu perceraian yang tidak sah, maka apa? Maka harus ada persetujuan dari si istri. Bagaimana persetujuan dari si istri? Ah, sekarang suami kamu telah menceraikanmu dalam keadaan haid. Kamu setuju atau tidak setuju? Jikalau kamu setuju, kamu gugat cerai. Dalam arti khulu' di sini. Jikalau itu terjadi, khulu' terjadi. Apa khulu' itu? Khulu' itu adalah perceraian yang dibayar. Apa dia manggilnya Abi? Bi, tolong ceraikan aku Bi. Imbalannya apa? 50 juta. Oh, Zain ini cerai dapat 50 juta. Ya sudah, aku ceraikan kamu dengan 50 juta. Itu namanya khulu. Namanya khulu. Iddahnya itu beda sama iddah cerai. Jikalau iddah cerai kita jelaskan tadi. 3 kuru, 3 kali haid atau 3 kali suci dengan dua pendapat yang benar. Tetapi iddah khulu hanya satu kali, ya. Ada juga yang menjelaskan 3 kali. Tetapi yang sahih atau yang rajih wallahu taala alam, yang terkuat adalah yang menjelaskan iddah khulu itu hanya satu kali haid. Nah, karena apa? Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang istri Thabit bin Qais. Istri Thabit bin Qais. Istri Thabit bin Qais menggugat cerai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada istri Thabit bin Qais itu, ya apa? Maharnya tadi apa waktu Anda nikah dengan Thabit bin Qais, apa maharnya? Oh, maharnya satu kebun ya Rasulullah. Ah, kebun itu bisa kamu kembalikan lagi ke Thabit bin Qais, saya kembalikan plus uang. Jangankan kebunnya. Kebun plus uang, ya sudah. Diceraikan, Thabit bin Qais menceraikan istrinya dengan kebun dan plus uang yang disediakan oleh sang istri. Jatuhnya khulu. Ah, di sini Rasulullah memerintahkan istri Thabit bin Qais untuk memegang iddah satu kali haid. Dan hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan lain-lainnya. Ah, jadi ini contoh ya. Ini semuanya contoh dari muamalah-muamalah yang dikatakan bahwa kesahihannya atau kebatilannya itu masih ada kaitannya dengan persetujuan salah satu dari kedua belah pihak. Akan tetapi ada beberapa muamalah yang memang hukumnya itu mardudah, yang memang hukumnya itu haram, tidak boleh untuk dilaksanakan. Apabila dilaksanakan hukumnya batil, walaupun kedua belah pihak itu setuju. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.